dari dunia yang berbeda. Mereka bagi hidup di rimba yang buat dialah raja. Tak kau nak. sekali. Untuk selamanya. Ah!